Demikian pemaparan materi disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Masalah belum tuntas. Dan kalau dia bilang bahwasanya di sini lebih banyak ustaz-ustaz yang mengetahui, yang betul bahwa kami tahu, kami tidak tahu. Jadi supaya dia bisa memberitahu kepada kita yang tidak tahu. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang tidak tahu. Daripada kita jadi bingung, kata Imam Ghazali, tak tahu apa yang dia tidak tahu. Maka ini pertanyaan supaya kami diberitahu.